Pikir-pikir apanya dong yang sebelah mana? Sesuatu sangat menarik. Pikir-pikir apanya dong, dia punya apa? Sungguh mati aku tertarik. Coba apa rambutnya, keningnya, semuanya biasa saja. Coba aku lihat lagi, yang mana yang menarik? Mungkin itu matanya, hidungnya, semuanya biasa saja. Makin aku memandangnya, makin aku jatuh hati. Lama-lama kupikir apa kuat untung masih punya gengsi. Masa aku yang bilang dulu. Lama-lama kupikir apa kuat sebelah hatiku mau. Walaupun kalau aku pergi, dia mencuri pandang. Coba ku lihat lagi, mulai berani senyum dan menantang. Tak taunya dia memang kekasih yang ku sayang. Apanya dong, dan ding dong.